menghapus semua. Namun rasa ini selalu menyiksaku dan takkan pernah hilang dariku. Percayakah kau tentang cintaku yang takkan pernah bisa tanpamu? Takkan hilang, takkan kurang, rasa ini selamanya. Selalu ada, kan mencoba, dan tak akan pernah sirna. Takkan hilang, takkan kurang, rasa ini. Lalu ada kan mencoba dan tak akan pernah sirna. Tanpamu, meski kini kau pergi tinggalkanku, dan ku tak akan bisa tanpamu. Takkan hilang, takkan pulang.